السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. ومسلمين سيدان عيد الأضحى رحمني ورحمكم الله. الحمد لله kita bersyukur mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala taufik untuk memasuki hari yang besar, hari yang agung, hari yang dimuliakan, yaitu hari raya Idul Adha. Dan juga kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sudah melewati 10 hari yang istimewa yang di dalamnya amalan-amalan saleh ditingkatkan dan dilipatkan. Maka kami ucapkan taqabbalallah minna wa minkum wa min jami'il muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal soleh kita dan juga kalian dan seluruh kaum muslimin. Dan juga kita bersyukur pada Allah SWT karena hari ini kita merayakan bersama seluruh kaum muslimin hari raya Idul Adha, hari yang merupakan hari besar, hari yang agung dan hari yang bersejarah. Karena hari ini kaum muslimin diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk melaksanakan haji. Mereka berangkat dari negeri-negeri mereka, min kulli fajjin amiq, dari tempat yang sangat jauh mereka berdatangan untuk melakukan haji. Ikhwani fiddin a'azakumullah, mereka berkumpul mengucapkan kalimat yang sama, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hanya saja pada hari-hari ini kita merasakan berbeda, karena kita merasakan sesuatu yang memang Allah takdirkan, qadarullah wa ma syaa fa'al, yaitu pandemi COVID-19. Maka kita tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ala kulli hal. Kita bersyukur dan memuji Allah atas segala keadaan, karena Allah Subhanahu wa taala setiap menakdirkan segala sesuatu selalu dengan hikmah. Allah Subhanahu wa taala ahkamul hakimin. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian pula kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini adalah hari kurban atau hari raya berkurban, di mana disyariatkan di dalamnya untuk menyembelih hewan-hewan kurban. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan fasalli li rabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu dan kemudian berkurbanlah. Maka dhahu dhahayakum taqabbalallahu minna wa minkum. sembelihlah sembelihan-sembelihan kalian setelah ini. Semoga Allah menerima dari kalian dan dari kami dan dari seluruh kaum muslimin amalan mereka dan kurban-kurban mereka. Idul Adha, Idul Taqarrub. Yang namanya Idul Adha dan juga Idul Fitri adalah Idul Taqarrub. Hari raya yang di dalamnya ada taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Ikhwan fillah a'azzakumullah, Allah perintahkan nabinya, katakanlah bahwa sesungguhnya salatku dan sembelihanku dan semua hidupku dan matiku adalah untuk engkau, untuk Rabbul Alamin. Ya, rezeku itu baginya. Dan dengan itulah aku diperintah. Dan aku adalah awalul muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam diperintah untuk mengucapkan demikian. Maka inilah tekad kita dan inilah dasar kita dalam kita beribadah dan berhari raya. Dalam kita menyembelih dan membagikan daging kurban. Semuanya lillahi ta'ala. Bi rabbil alamin. Inna salati wa nusuki. Sembelihan-sembelihanku, ibadah-ibadahku semuanya untuk Allah SWT. Rabbul alamin. Bukan karena riya. Bukan karena ingin dipuji. Bukan karena ingin menunjukkan ini dan itu. Tetapi karena Allah Rabbul alamin. Ikhwani fiddin a'azzakumullah kaum muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Idul Adha adalah Idul Qurban. Id, hari raya yang mengajarkan kepada kita untuk berkurban. Mengorbankan apa yang kita punya, apa yang kita miliki karena Allah SWT. Maka melatih diri-diri kita untuk bisa berkorban karena Allah dalam segala hal. Bukan hanya berkorban seekor domba atau seekor sapi. Tetapi berkorban apapun yang Allah perintahkan. Apapun yang Allah kehendaki, kita siap mengorbankannya. Ikhwani fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena Allahu Akbar, karena Allah Maha Besar, karena Allahu Akbar, maka semua apa yang kita punya, harta kita, bahkan nyawa kita untuk Allah Subhanahu wa taala kita korbankan karena Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatannya untuk kita bisa memasuki hari raya Idul Adha, Idul Sadaqah, Idul Adl wal Musawah, hari raya yang merupakan hari raya sadaqah, hari raya persamaan, hari raya keadilan sosial bagi seluruh kaum muslimin. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Yakni kita tidak berhari raya sendirian. Dan kita tidak bergembira sendirian. Tetapi kita ajak semua kaum muslimin. Mereka yang fuqara, masakin. Mereka yang tidak memiliki apa-apa. Mereka yang kadang makan, kadang tidak. Mereka yang demikian, kita bantu dan kita berikan daging kurban pada mereka. Agar mereka bergembira bersama kita kaum muslimin seluruhnya. Maka inilah Eid yang mengandung di dalamnya al-adl wal-musawah wal-rahmah. Ikhwani fi din a'azzakumullah. Nashkuruhu subhanahu ala ma hadana. Nashkurullah subhanahu wa ta'ala ala ma hadana. Hadana lil Islam. Hadana li hadhihi asy-syari'ah al-karimah al-'azizah. Nas'alullah ta'ala an yahdiyana wa yahdiyahum wa yahdi al-muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Idul Adha kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah Idul Sadaqah. Nabi menyuruh untuk kita berkurban. Menyembelihnya sendiri dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan karena Allah. Kemudian Rasulullah katakan, "Kulu wa tasaddaqu wa dakhiru, makanlah dan bagikanlah dan simpanlah." Ikhwan fillah a'azzakumullah. Demikian pula Idul Adha merupakan hari raya yang terkandung di dalamnya at-tauhid. Yaumut tauhid, karena hari ini adalah hari yang mengajarkan kepada kita untuk selalu mengumandangkan kalimat tauhid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Disuruh kita untuk selalu dan menyiarkan kalimat la ilaha illallah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. dan juga diajarkan untuk berkurban juga dengan dasar tauhid. Sebagaimana diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah berkata, "Dakhala al-jannata rajulun fi dzubab. Wa dakhala an-nar rajulun fi dzubab." Satu orang masuk neraka karena lalat dan satu orang masuk surga karena lalat. Ditanya, "Kaifa dzalika ya Rasulullah?" Bagaimana yang demikian ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Marra rajulun ala qaumin." Seseorang melewati satu kaum penyembah berhala musyrikin dan dia menyaratkan setiap orang yang lewat harus berkurban untuk berhalanya. Qarib. Orang tadi berkata, "Ma indi ma uqarrib." Aku tidak punya apa yang aku bisa korbankan. Qarib walau dzubaban. Berkurbanlah walaupun seekor lalat. Maka dia ambil seekor lalat dan dia berikan sebagai kurban untuk berhala tadi. Pada khalan nar, maka dia masuk neraka. Adapun yang kedua, ketika melewatinya dan diperintahkan dengan perintah yang sama oleh kaum musyrikin tadi, harim. Dia tidak berkata, "Aku tidak punya." Tetapi dia menjawab, "Aku tidak akan berkurban kecuali untuk Allah SWT." Harib walau dubaban. Tidak, aku tidak akan berkurban kepada siapapun kecuali untuk Allah SWT. Fadakhalal jannah. Fakatalahu fadakhalal jannah. Maka dibunuhlah dia. Dan mati dalam keadaan tauhid. Dan dia masuk ke dalam jannah. Wa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini menunjukkan bahwa kurban ini barakallahu fikum adalah ibadah kepada Allah SWT. Harus kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala, menyembelih karena Allah dan untuk Allah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa Id al-Adha aidan Id adz-dzikra. Hari raya ini adalah hari raya yang mengingatkan kita kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mengingatkan kita kepada yang sebelumnya, Nabi Ibrahim dan Ismail alaihimassalam. Bagaimana yang sering kita sampaikan kisahnya. Bagaimana Allah perintahkan kepada Nabi-Nya Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya. Dan dia berkata kepada anaknya, "Inni ara fil manami anni adbahuk." Aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelih engkau. Dan anaknya yang saleh paham bahwa mimpi seorang nabi adalah wahyu. Maka anaknya menjawab, "Ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai bapakku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Bapak yang saleh dengan anak yang saleh melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bapaknya Ibrahim alaihi salam Abu Tauhid Al-Khalil, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan anaknya adalah Ismail alaihi salam yang juga seorang nabi yang saleh yang dari turunannya lah lahir Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena kisah ini dan kemuliaan anak ini sehingga orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani mereka memperdebatkan masalah ini. Jangan dikira mereka diam. Mereka berkata yang disembelih itu adalah Ishak bukan Ismail. Seakan-akan mereka berebut bahwa itu adalah nabi kami yang turunannya adalah nabi-nabi kami. Ikhwan fillah na'azakumullah. Padahal sudah sangat jelas. Nassan sarihan, wahyun munazzal. Wahyu yang diturunkan bahwa itu adalah Ismail alaihi salam. Ya abatif'al ma tu'mar. Wahai bapakku, lakukanlah apa yang kau diperintahkan. Mengingatkan kita pada ketabahan Nabi Ibrahim. Mengingatkan kita pada ketabahan Nabiullah Ismail. Yang keduanya betul-betul rela untuk berkorban dan mengorbankan dirinya karena Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita sekali lagi ucapkan Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Wa nasallahu taala. Kita mengharap pada Allah Subhanahu wa taala agar menghilangkan pandemi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita kaum muslimin yang aman sentosa, tenteram dan selamat dari berbagai macam penyakit. Allahumma irfa'anna bala والوباء وسيء الأسقام. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم إنا نسألك رضاك ونعوذ بك من سخطك وغضبك، وتوفنا مع الأبرار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.